oleh orang yang mengaku dirinya sebagai orang Islam. Dia harus bersyahadat, dia harus sholat, dia harus menunaikan zakat, dia harus berpuasa di bulan Ramadan, dan seterusnya. Dalam pembahasan masalah sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini riwayat At-Tirmidzi, disebutkan bahwasannya terkait dengan masalah salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu." Sesungguhnya yang paling awal, yang kali pertama, ma yuhasabu bihil abdu, yang paling pertama diperiksa, dihitung amalan seorang hamba pada hari kiamat, yaitu salatuhu, salatnya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Jadi yang kali pertama kelak dihitung amal dari seorang hamba adalah salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Apabila salatnya betul, baik, maka sungguh orang tersebut beruntung dan selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Apabila salatnya rusak, maka ia menjadi orang yang rugi, menjadi orang yang gagal dan rugi. Fa in taqasa min faridatih syai'an, apabila pada hamba tersebut terdapat kekurangan dari sholat fardu yang ia tunaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala rabbu tabaraka wa ta'ala, ar-rabb, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala yang maha suci dan maha tinggi, berfirman, unduru hal li'abdi min tatawwi'i. Periksalah dari hambaku tersebut, apakah hambaku tersebut memiliki amalan sholat sunnah. Fayukammalu biha man taqasa minal faridah. Maka sempurnakanlah kekurangan yang ada pada sholat fardunya dengan sholat-sholat sunnah tersebut. Thumma yakunu sa'iru amalihi ala dhalik. Maka kemudian seluruh amalnya tersertakan dengan adanya sholat tersebut. Jadi amal-amal lainnya pun ikut menjadi bahagian dari proses hisab tersebut. Pada hadis ini kita dapatkan beberapa penjelasan. Yang pertama adalah pentingnya kedudukan sholat fardu bagi seorang muslim. Mengapa demikian? Karena sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat adalah amalan yang diperiksa kali pertama sebelum amal-amal yang lainnya. Yang kedua, pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memberikan penjelasan kepada kita bahwasannya baiknya salat akan memberi dampak pengaruh kepada amal-amal yang lainnya. Salat yang baik akan membawa pelakunya, orang yang salat tersebut, menjadi orang yang beruntung di yaumil akhir nanti, menjadi orang yang selamat. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Apabila salatnya baik, maka seseorang akan beruntung dan akan selamat. Sebaliknya, manakala seorang hamba menunaikan salat sedangkan salatnya dalam keadaan rusak, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad khaba wa khasira. Maka ia akan menjadi orang yang gagal dan orang yang merugi. Di sini pentingnya salat fardu. Kemudian di dalam hadis ini pun kita dapati faidah pentingnya menunaikan salat sunnah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis ini berfirman, unduru hal li'abdi min tatawwi'in. Periksalah pada hambaku tersebut, apakah ia termasuk orang yang menunaikan sholat sunnah. Di dalam hadis ini terungkap pentingnya sholat sunnah. Untuk apa? Untuk menjadi pelengkap, penyempurna dari sholat-sholat fardu yang mungkin saja seseorang melaksanakan sholat fardu itu mengalami kekurangan, keterbatasan, dan lain sebagainya. Sehingga sholat yang ia tunaikan tidak benar-benar mendapatkan kesempurnaannya. Maka melalui amalan sholat-sholat sunnah, kekurangan yang terjadi pada sholat fardu akan tertutupi, akan disempurnakan ketika seorang hamba menunaikan sholat-sholat sunnah. Inilah pentingnya makna sholat bagi seorang muslim. Sehingga ketika seorang muslim menunaikan sholat, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala membutuhkan sholat kita, tetapi justru sholat yang ditunaikan oleh kita, kebaikannya kembali kepada diri kita. Kita menunaikan sholat bukan dengan sebab Allah membutuhkan sholat kita, tetapi kitalah yang membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita menunaikan sholat, baik sholat fardu maupun sholat-sholat sunnah lainnya, kebaikan dari menunaikan sholat tersebut akan kembali kepada diri kita. Maka syariat membimbing kita untuk senantiasa menunaikan sholat dengan sebaik-baiknya. Apa yang dimaksud menunaikan sholat dengan sebaik-baiknya? Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang makna iqamus sholah, atau yang terdapat di dalam hadis Jibril tadi berkenaan dengan masalah al-Islam yang disebutkan wa tuqimas shalah, engkau tunaikan salat, yang dimaksud dengan menegakkan salat, ai tu addi shalawatil khamsa al-mafrudah fil yaumi wal lailah, yaitu seseorang menunaikan salat yang lima waktu, salat fardu yang lima waktu sehari semalam. Kemudian apa yang dimaksud dengan tuqimas shalah, menegakkan salat? Karena menegakkan salat tidak semata-mata hanya sekedar bentuk gerakan atau bentuk ucapan. Tetapi yang dimaksud dengan fatuqimus shalah bi anta'tiya biha kama ja'a biha annabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seseorang dikatakan menegakkan salat, atau dikatakan fatuqimus shalah dan engkau menegakkan salat, artinya apa? Bi anta'tiya biha kama ja'a biha annabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud menegakkan salat adalah engkau menegakkan salat itu sesuai dengan apa yang telah dijelaskan, apa yang telah dicontohkan, apa yang telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Dalam hadis Al-Bukhari, hadis dari sahabat Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sallu, salatlah kalian kama ra'aitumuni usalli, sebagaimana kalian melihatku salat." Ini menunjukkan bahwasannya salat yang dikatakan sebagai tuqimus shalah, engkau tegakkan salat, artinya salat yang benar-benar ditegakkan oleh seorang muslim, yaitu salat yang menyerupai salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan keterangan, bisa mendapatkan penjelasan bahwasannya salat yang ditunaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti begini dan begitu misalnya? Maka tidak ada lain, kita merujuk kepada apa yang telah dijelaskan oleh para ulama, dalam hal ini para ulama ahlul hadis, yang memberikan penjelasan tentang kaifiyah, tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang berkenaan dengan sifat-sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari situlah seorang muslim akan mendapatkan bimbingan, akan mendapatkan taujih, arahan dari para ulama tentang bagaimana menegakkan salat yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa demikian? Karena kita diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan salat sebagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Maknanya itu perintah, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan itu mengandung hukum sifatnya wajib. Wajib untuk mencontoh, wajib untuk meniru apa yang ditunaikan, apa yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal salat. Jadi salat tidak kemudian berdasarkan hawa nafsu seseorang, salat tidak kemudian berdasarkan pikiran seseorang, salat tidak atas dasar mengikuti kebanyakan orang. Tetapi sholat seorang muslim harus bersendikan kepada apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kadzalika min iqamatis shalah. Demikian juga termasuk di dalam menegakkan salat, an yusalliha fil waqti alladhi haddadahu Allahu laha. Yang termasuk menegakkan salat juga memperhatikan waktunya. Seseorang menunaikan salat yang fardu 5 waktu, maka di dalam penentuan waktu alladhi haddadahu Allahu laha, yaitu waktu yang sudah memiliki batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan dapati pada kitab-kitab para ulama yang menyebutkan atau menjelaskan tentang waktu-waktu sholat. Waktu sholat subuh dari mulai kapan dimulai, misalnya dari fajar shadiq, kemudian kapan berakhirnya, sampai kemudian terbit matahari misalnya. Itu adalah salah satu contoh bagaimana waktu-waktu sholat tersebut telah ada ketetapannya. Dan tentu para ulama memberikan bimbingan, memberikan penjelasan bukan berdasarkan atas pikiran ataupun keinginannya, tetapi bersendikan kepada apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat-ayatnya di dalam Al-Quran. Qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, surat An-Nisa ayat 103. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu, kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, adalah kewajiban yang diembankan kepada orang-orang yang beriman, kitaban mawquta, dengan waktu-waktu yang telah ditentukan. Waktu-waktu yang telah ditentukan. Fala yukhrijuha an waqtiha, maka tidak dibenarkan seseorang sholat keluar dari waktu yang telah ditentukan tersebut. Li'annal maqsuda ain an yusalliya kama amarahullah, karena sesungguhnya maksud untuk menegakkan sholat tersebut sebagaimana Allah telah memerintahkannya, sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu amaraka, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada engkau, antusalliya sholata fi waqtiha, untuk menunaikan sholat, sholat pada waktunya. Waqad su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu liwaqtiha, ya, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu salat pada waktunya. Sebagaimana hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala amma man yatasarrafu wa yusalli ala hawahu, adapun orang yang menyimpang dan ia sholat berdasarkan hawa nafsunya, mata ma'aroda wa mata maqama min naumihi aw faragha min sughlihi, berdasarkan hawa nafsunya itu apa? Contohnya mata ma'aroda, ia mengerjakan sholat manakala ia ingin. Wa mata maqama min naumihi, ia menunaikan sholat ketika ia sudah bangun dari tidurnya. Au faragha min sughlihi, atau ketika menunggu waktu luang, atau ketika ia menyelesaikan kesibukannya, setelah selesai kesibukannya. Fahadha salatuhu ghairu sahihah, kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Maka salat yang seperti itu ya, bukan termasuk salat yang sah, yang baik tentunya. Li'annahu lam yusalli salata allati amarallahu biha, karena ia menunaikan salat tidak sebagaimana salat yang Allah perintahkan. Wa innama shalla salatan ala hasabi hawahu, karena ia menunaikan salat atas dasar hawa nafsunya. Meskipun kita nanti akan melihat perbedaan-perbedaan cara pandang para ulama terhadap permasalahan salat ini. Bagi seorang yang benar-benar ingin menegakkan salat, maka ia harus berupaya untuk menunaikan salat memang pada waktu yang telah ditentukan. Artinya bahwasannya salat itu bukan sesuatu yang harus diremehkan, sehingga kesibukan-kesibukan yang ada pada diri seseorang mengalahkan keutamaan ataupun keharusan ia melaksanakan sholat. Sholatnya nanti ditunda, ia utamakan kesibukannya menyelesaikan urusan dunianya. Sholatnya ditunda sementara ia sudah mendengar azan, tapi kemudian ia memilih untuk tidur ya. Padahal kalau ia pun bangun, ia sudah bukan termasuk orang yang dalam keadaan tidak mampu untuk, ya karena tubuhnya lelah, itu bukan termasuk orang yang harus tidur. Ya. Berbeda dengan orang yang mungkin sakit, sehingga ia harus tidur, atau orang yang mungkin sangat lelah dan lelah sekali, sehingga tidak mampu untuk menegakkan badannya, ya. Berlainan dengan hal yang demikian, karena ia mungkin sudah menjalani safar atau melakukan sesuatu pekerjaan yang itu adalah pekerjaan masru', pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan ya, sehingga ia benar-benar kelelahan ya, maka mungkin ya, ia terpaksa dengan sangat ya, ia membutuhkan waktu istirahat sejenak. Nah, hal-hal yang demikian ya, perlu mendapat perhatian dari kita. Manakala memang waktu itu tersedia bagi kita, sangat lapang bagi kita ya, tidak ada ihtimal untuk kemudian kita mendapatkan uzur untuk mengulurkan waktu sholat ya, tidak ada uzur syar'i untuk kemudian mengulurkan waktu sholat, maka sudah semestinya kita memenuhi seruan untuk sholat pada waktunya, yaitu mendapatkan keutamaan sholat di awal waktu. Qala wa kadzalika min iqamati sholat, demikian juga sholat yang terkait dengan menegakkan sholat ini, yaitu al-khusu' fiha. Al-khusu' fiha, sholat ditunaikan dengan penuh kekhusuan. Sholat dilakukan dengan penuh kekhusuan. Apa itu khusu'? Khusu' hudurul qalb, menghadirkan hati. Bahasa sekarang mungkin fokus. Ya, fokus kepada apa yang dibaca, fokus apa yang saat itu dilakukan ketika seseorang tengah menunaikan sholat. Ya. Sehingga konsentrasi, pikiran, kemudian hati, semuanya tertuju kepada apa yang sedang dilakukan di dalam sholat tersebut. Ketika ia membaca ayat, ketika ia membaca bacaan-bacaan yang lain yang disyariatkan di dalam sholat, maka ia berusaha untuk melakukannya dengan penuh kekhusyuan, menghadirkan hati, dan kemudian juga meresapi apa yang dibaca tersebut. Fa Falladhi yusallu bi jismihi, adapun orang yang salat dengan jasadnya, dengan tubuhnya, walakinna qalbahu ghaibun, adapun hatinya itu lalai, hatinya itu ghaib, laisa lahu min salatihi, maka tidak ada padanya salatnya tersebut. Artinya salatnya hampa, kosong, illa ma aqala minha wa khat wa hadara qalbuhu fiha, kecuali kalau ia salat dengan akalnya dan menghadirkan hatinya di dalamnya saat ia salat, benar-benar konsentrasi. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang mereka di dalam salatnya khusyuk. Mereka adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang beriman yang beruntung adalah orang-orang yang menunaikan salatnya dengan penuh kekhusyuan. Surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Wa innaha, dan sesungguhnya salat itu, lakabiratun, adalah sesuatu yang berat. Salat itu adalah sesuatu yang berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk dalam salat, ia akan mendapatkan kemantapan, kenikmatan di dalam menunaikan salat. Sehingga ketika ia menunaikan salat, ia akan merasa ringan, ia akan merasa senang, ia akan merasa penuh kenikmatan ketika ia menunaikan salat tersebut. Berbeda dengan orang yang hampa di dalam menunaikan salat, maka ketika ia menunaikan salat, antara kemauan dan semangat itu tidak terpadu. Artinya ia sholat dengan tidak memiliki kemantapan ataupun tidak memiliki sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Yakni as-sholatu saqilatun, sholat itu adalah sesuatu yang berat, ila alal khasyi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Fa innaha takunu alaihim muyassaratan wa yataladzadzuna biha wal khusyu', ruhus shalah. Maka sesungguhnya bagi orang-orang yang khusyuk, mereka akan sangat enteng sekali, ringan sekali, wa yataladzadzuna biha, dan akan merasa lezat ketika menunaikan salat, akan merasa nikmat ketika ia menunaikan salat. Maka waktu-waktu salat bagi seorang yang khusyuk di dalam menunaikan salat adalah waktu-waktu yang ia tunggu. Waktu-waktu yang ia tunggu agar ia bisa menunaikannya. Wal khusyu'u ruhus shalah. Khusyuk itu adalah ruhnya salat. Wassalatun bila khusyuk kajasadin bila ruh. Salat yang tidak ada kekhusyuan, salat yang ditunaikan tidak dalam keadaan khusyuk, kajasadin bila ruh, seperti jasad yang tidak memiliki ruh. Wa in kana qad shalla fi dhahir, meskipun seseorang yang salat secara dhahir, wala yu'maru bil i'adah, akan tetapi ia tidak kemudian diperintah untuk mengulanginya. Lakin laisa lahu fiha thawabun, akan tetapi ia tidak memperoleh ganjaran yang semestinya. Artinya orang yang mungkin menunaikan salat tapi tidak bisa ditunaikan dengan khusyuk, tidak perlu untuk kemudian mengulangi salatnya, tetapi nilai salatnya ganjaran sholatnya tentu ya, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Tetapi ya, disebutkan di sini bahwasannya ganjaran pahala dari orang yang sholat tanpa adanya kehusuan itu adalah sesuatu yang tidak ada padanya ganjaran. Kemudian wa min iqamati shalah, termasuk dari menegakkan salat ini, salatuha fil masajid ma'al jamaah, salat yang ditunaikannya tersebut ditunaikan di masjid-masjid bersama jamaah. Ini bahagian daripada wa tuqimas shalah, engkau tegakkan salat. Fa innal jamaah wajibatun 'alal a'yan, yakni 'alal ashas, ya, karena salat berjamaah itu adalah kewajiban yang ditujukan kepada individu-individu, ya, yaitu kepada ashas, pribadi-pribadi. Fa kullu muslim, setiap muslim yaqdiru ala huduril masjid, ya, yaitu setiap muslim yang mampu untuk hadir ke masjid, wassolati ma'al jamaah, dan ia bisa untuk menunaikan salat beserta al jamaah, beserta jamaah, yajibu alaihi dhalik, maka hal itu merupakan kewajiban baginya. Qala sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Hadis dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'an nidaa'a falam yujib fala salata lahu illa min udhrin." Barang siapa yang mendengar an-nida, mendengar orang yang menyerukan azan, barang siapa yang mendengar seruan azan, falam yujib, kemudian ia tidak memenuhi seruan azan tersebut, fala salata lahu, maka tidak ada salat baginya, illa min udhrin, kecuali bagi orang yang memang uzur, bagi orang yang memang berhalangan secara syar'i untuk menghadiri sholat tersebut. Ya, halangan diantaranya apabila sakit, apabila turun hujan, apabila safar, ya, dan beberapa hal yang lainnya yang secara ketentuan syar'i dia berhak untuk mendapatkan uzur. Mendapatkan uzur. Walau kana kullu wahidin yusalli fi makanih aw fi baitih, seandainya setiap orang itu dibolehkan salat di tempatnya, seandainya seseorang itu dibolehkan salat di rumahnya, limadza suri'al azan, lalu mengapa azan itu disyariatkan? Ya, seandainya seseorang dibolehkan menunaikan sholat fardu di rumahnya atau ya, di tempat di mana ia saat itu berada, lalu apa gunanya disyariatkan azan? Apa gunanya, apa manfaatnya adanya seruan azan? Limadza syuri'a ayyaqula al-mu'adzin, kemudian untuk apa disyariatkannya mu'adzin mengucapkan hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, hayya 'ala shalah, mari kita tegakkan salat, hayya 'alal falah, mari kita raih kemenangan. Lalu untuk apa disyariatkan muadzin mengucapkan ucapan seperti itu? Kalau sholat itu diperkenankan, sholat fardu diperkenankan bagi seorang muslim ditunaikan di tempatnya ia berada atau di rumahnya. Kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, yakni ta'alau, mari sallu ma'al jama'ah fi buyutillah 'azza wa jal, mari tegakkan salat bersama jamaah di bait, di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid. Illa man kana lahu 'udhrun, kecuali bagi orang yang memang mendapatkan uzur bagi dirinya. Ya, seperti tadi, mungkin dia sakit, mungkin waktu hujan, atau dia sedang safar, atau uzur yang lainnya yang secara syariat dibolehkan. Au laisa indahu jamaah, atau ia tidak mendapati jamaah sholat. Ya. Misalnya ia hidup di sebuah negara yang negara itu orang-orang kafir, sehingga tidak ada satupun seorang muslim di tempat tersebut, maka itu perkaranya tentu berbeda ya, bila di tempat tersebut ada kaum muslimin. Au laisa indahu masjid, atau pada dirinya tidak ia dapati masjid. Fal yusalli fi makanihi, maka ia dibolehkan untuk sholat di tempat ia berada. Ya, sebagaimana ya, dijelaskan dalam sebuah hadis terkait dengan apa bab azan kalau tidak salah, Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah mengungkapkan tentang hadis ya, ketika Bilal menyerukan azan dengan mengucapkan sallu fi rihalikum, yaitu saat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak bisa menunaikan salat ya, turun dari kendaraannya. Karena apa? Karena hujan deras sehingga tanah untuk salat tidak bisa dijadikan ya, untuk sesuatu yang apa, sehingga tanahnya basah sehingga tidak bisa untuk sholat di tempat di atas tanah tersebut. Maka kemudian ya, diperintahkan untuk mengucapkan sallu fi rihalikum, sholatlah kalian di tempat-tempat kalian. Maka kemudian sholat di kendaraan-kendaraannya. Itu artinya ada uzur, ada sesuatu yang memang kita diperintah untuk sholat pada tempat-tempat yang sekiranya kita bisa menunaikan sholat fardu dengan keadaan yang seperti itu. Tetapi bagi kondisi yang normal, kondisi yang tidak ada halangan untuk seseorang mengerjakannya, maka ya, sebagian ulama menyatakan ia hendaknya untuk menunaikan sholat tersebut di masjid-masjid yang ada jamaah, ataupun ia menunaikan sholat secara berjamaah. Nah, ini adalah beberapa hal yang masuk dalam kriteria unsur-unsur seseorang itu menegakkan sholat. Jadi seseorang menegakkan sholat, pertama sholatnya harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Seseorang menegakkan sholat manakala ia melakukan sholat tersebut pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Seseorang dikatakan menegakkan sholat manakala sholat itu ditunaikan dengan penuh kekhusyuan, berusaha untuk selalu khusyuk, berusaha untuk selalu khusyuk. Kemudian yang keempat, seseorang dikatakan menegakkan sholat manakala sholat tersebut ditunaikan dengan berjamaah. Demikian penjelasan yang saya ringkas dari apa yang dinyatakan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala ketika menjelaskan tentang arkanul Islam yang terkait dengan rukun yang kedua yaitu sholat. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita diberi hidayah atau taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menunaikan dengan sebaik-baiknya apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan semoga kita diberi kekuatan untuk senantiasa istiqamah di atas titah perintah Allah dan Rasulnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.